Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong di Corporate University Telkom Bandung, juga para pendengar radio Roja Cileungsi, Roja Bandung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini baik langsung maupun tunda, juga para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini sekalipun agak sedikit terlambat karena ada urusan teknis, kita bisa memulai kajian Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang hukum mengatakan abdi atau amati, sayyidi dan maulaya. Sekarang kita masuki bab baru yang oleh muallif diberi judul La yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Huruf la di dalam kata la yuraddu disebut la nafi dan bukan la nahi. La nafi artinya la yang menidakkan. Kalau la nahyi, la yang melarang. Ini yang menidakkan. Karena fi'il mudhari la yuraddu dibacanya rafa, bukan jazm. Dan nafi di sini mengandung dua kemungkinan konsekuensi hukum. Bisa jatuh hukumnya makruh, bisa juga haram. Artinya hukum menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah itu tidak boleh ditolak permintaannya, harus diberikan. Kalau tidak diberikan maka bisa makruh bahkan haram. Yang dimaksud dengan man sa'ala billah artinya man sa'ala ghairahu billah. Artinya adalah orang yang meminta kepada orang lain, tapi ketika memintanya dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Dan meminta dengan menyebut nama Allah itu ada dua macam. Pertama, dengan menyebut nama Allah secara langsung. Seperti as'aluka billahi kada wa kada wa kada. Seperti umpamanya seseorang yang mengatakan aku meminta ini kepadamu dengan menyebut nama Allah. Seperti yang sudah kita bahas hadis yang menerangkan tiga orang yang tadinya cacat juga miskin. Dikirimlah satu malaikat menemui ketiga orang itu, diusaplah penyakitnya, sembuhlah mereka, terus diberilah tiga ekor binatang yang sedang bunting, satu orang, satu orang, satu orang, yang kemudian beranak pinak dan tiga orang ini jadi orang yang kaya raya, sehat, normal, melebihi kesehatan orang pada umumnya dan juga kaya. Nah, setelah sehat dan kaya, datang lagi malaikat diutus oleh Allah untuk mengetes, minta infak, minta sedekah, minta bantuan. Dan ketika meminta, malaikat itu meminta bantuan kepada mereka dengan menyebut nama Allah. Dia mengatakan as'aluka billadhi a'taqal jildal hasan wal launal hasan ba'ira. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan kepadamu kulit yang bagus dan warna kulit juga bagus. Jadi ini meminta kepada manusia dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis meminta yang pertama yang menyebut nama Allah, artinya nama Allahnya disebut langsung dalam permintaan. Kedua, as-su'alu bisyar'illah. Ay yas'alu su'alan yubihu syar'u. Kedua, meminta atas nama syariat Allah. Maksudnya adalah, orang itu meminta sebuah permintaan yang secara syar'i dibolehkan orang itu meminta. Seperti orang fakir, orang miskin, minta zakat, infak, sedekah kepada orang yang kaya. Maka dibolehkan. Atau seseorang yang bodoh, perlu penjelasan ilmu, perlu pencerahan, perlu jawaban, lalu meminta penjelasan itu kepada orang alim, kepada orang yang berilmu dengan cara bertanya. Sebab bertanya itu pada hakikatnya meminta. Minta apa? Minta ilmu, minta penjelasan, minta penerangan, minta fatwa. Makanya baik meminta ataupun bertanya, bahasa Arabnya sama, yaitu su'al, yaitu sa'ala. Sa'ala itu bisa artinya meminta, bisa artinya bertanya. Karena bertanya juga pada hakikatnya meminta penjelasan. Nah, orang yang bodoh, yang perlu ilmu, bertanya kepada orang yang berilmu, meminta penjelasan. Bolehkah ini secara syar'i? Ya, boleh. Bahkan diperintahkan oleh Allah SWT dalam salah satu ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Inilah dua jenis meminta dengan menyebut nama Allah SWT. Hukum menolak permintaan yang seperti itu bisa dua. Bisa makruh, bisa haram, tergantung keadaan baik yang ditanya ataupun yang bertanya. Baik yang diminta ataupun yang meminta. Ada beberapa masalah yang perlu dibahas terlebih dahulu. Pertama, boleh enggak ini hukum meminta kepada orang? Boleh enggak meminta dengan menyebut nama Allah? Seperti wahai fulan, aku meminta uang kepadamu dengan menyebut nama Allah. Atau makanan, atau barang yang dibutuhkan. Bagaimana hukumnya? Perkara ini tidak dijelaskan oleh muallif, oleh penyusun kitab Tauhid ini. Tapi perlu kita bahas karena pentingnya. Bahwa hukum asal meminta adalah makruh. Tidak boleh seseorang meminta kepada orang lain kecuali kalau darurat. Makanya Nabi SAW pernah membaiat para sahabat. Salah satu isi dari baiatnya, Alla tas'alun nasa syai'a. Tidak boleh kalian meminta sesuatu pun kepada manusia. Syai'a di sini umum dalam konteks nafi. Nafi itu artinya kalimatnya kalimat negatif karena ada kata-kata tidak. Jangan, janganlah kalian meminta kepada manusia sesuatu pun. Sesuatu di sini umum. Baik uang, makanan, barang, termasuk jasa. Termasuk pertolongan. Sehingga apabila salah seorang di antara mereka sedang berada di atas kendaraannya, kudanya atau untanya, lalu tongkatnya jatuh, pecutnya jatuh, di bawah ada orang banyak, maka dia tidak boleh meminta pertolongan, tolong ambilkan. Dia harus turun dari kudanya, kemudian mengambil benda yang jatuh tadi, kemudian naik kembali ke atas kudanya. Itu isi baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Inilah rahasia kemuliaan. Bila kita ingin menjaga kemuliaan diri kita, tidak ingin menghinakan diri kita dengan cara meminta-minta kepada manusia, maka kita akan tetap terhormat dan dimuliakan dalam pandangan manusia. Pantang bagi kita untuk menghinakan diri dengan cara meminta kepada siapapun, karena kadang-kadang kita meminta kepada orang lain, padahal orang itu membutuhkan barang yang kita minta. Dikasih dia butuh, tidak dikasih dia gak enak hati. Akhirnya memberi walaupun dalam keadaan terpaksa. Seringkali ini terjadi seperti itu. Makanya Nabi SAW bersabda, izhad fima indan nas yuhibkan nas. Zuhudlah kamu dari apa-apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Zuhud di sini artinya menahan diri dari meminta apa yang ada di tangan manusia. Baik yang di tangan manusia itu uang, ataupun makanan, atau barang, atau apapun termasuk jabatan atau pangkat yang sejenisnya, zuhudlah kita dari hal itu, maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain seperti Imam Al-Hakim. Beliau menyatakan sanad hadis ini sahih dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini dimasukkan ke dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi berdasarkan semua keterangan tadi, meminta hukum asalnya makruh atau haram kecuali kalau dalam keadaan darurat, ya. Salah satu dalil yang mengharamkan atau melarang meminta, bahkan dalil ini menjadi dalil yang menegaskan kecenderungan haramnya meminta. Nabi SAW bersabda, innan nasa la yazalu yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa fi wajhihi maz'atul laham. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang selalu meminta kepada manusia, sehingga nanti pada hari kiamat di wajahnya itu nemplok segumpal daging yang menjadi kehinaan bagi dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah setelah mengutip hadis tadi, wa hadza yadullu 'ala at-tahrim illa lid-darurah. Dan hadis ini menunjukkan tentang haramnya meminta, karena tadi diancam dengan kehinaan, ada segumpal daging nemplok di wajahnya, dan itu azab. Dan ini menjadi dalil akan diazabnya orang yang meminta tanpa dalam keadaan darurat, diazab pada hari kiamat dengan cara seperti itu. Demikian juga meminta jabatan atau meminta pertolongan, hukum asalnya adalah makruh kecuali apabila dalam kondisi darurat. Inilah hukum meminta. Sekarang, bagaimana kalau orang lain meminta kepada kita? Apakah harus dipenuhi atau tidak? Inilah yang menjadi pokok bahasan kita pada bab ini. Karena judul bab ini menyatakan tidak boleh ditolak orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh ditolak. Orang yang meminta tidak akan lepas dari dua keadaan berikut ini. Keadaan pertama, dia murni meminta dengan mengatakan, wahai fulan, berilah ini, ini, ini. Ada orang yang meminta kepada kita, Bagaimana sikap kita, apakah kita beri atau tidak? Ini dirinci. Kalau pertama orang itu adalah orang yang secara syar'i dibolehkan meminta. Kedua, yang dia minta adalah perkara yang mubah, yang halal, dan kita memiliki kemampuan untuk memberikannya, maka berilah dia. Seperti contoh orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, dan kita mengetahui kondisi sebenarnya dari orang itu yang betul miskin, fakir atau sulit. Karena itulah dengan menahan malu dia meminta, dan kita memiliki kemampuan, maka berilah dia. Walaupun dia ini tidak meminta dengan menyebut nama Allah, enggak. Dengan mengatakan, bisa bantu enggak saya? Saya sudah 2 hari ini tidak menemukan nasi untuk anak dan istri saya. Saya bisa tahan. Tapi ketika saya lihat anak istri saya kelaparan, hati saya menjerit. Saya malu, tapi rasa kasihan saya kepada keluarga melebihi besarnya dari rasa malu saya. Tolong bantu. Dia tidak menyebut nama Allah. Maka kita bantu dia. Kita berikan kepada dia apa yang dia minta. Ini yang pertama. Kedua, ayas ala kabillah. Dia meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Padahal kita tahu dia tidak berhak meminta. Dia punya. Maka berkata Syaikhul Utsaimin, fahadha tujibuhu wa illam yakun mustahiqqa. Berikan permintaannya. Sekalipun dia ini bukanlah orang yang berhak meminta. Kenapa? Li'annahu sa'ala bi'adhimin fa'ijabatuhu min ta'zimi hadzal 'adzim. Karena dia meminta dengan menyebut zat yang sangat agung, yaitu Allah SWT, sehingga memenuhi permintaannya berarti mengagungkan Allah yang maha agung tadi. Kecuali kalau dia meminta sesuatu yang sifatnya dosa, atau meminta sesuatu yang bisa menimbulkan madarat bagi orang yang diminta. Kalau 2 itu ada, maka tidak boleh untuk dipenuhi. Contoh yang pertama, dia meminta sesuatu yang haram. Tolong beri saya, ingin ngerokok. Maka tidak boleh untuk kita beri. Tolong, saya sudah lama enggak teler, haus. Maka tidak boleh kita beri. Tolong, saya kalah judi itu, saya merebut kembali harta saya yang kalah ini. Beri saya modal 50 ribu saja, saya jamin akan menang sekarang. Tidak boleh untuk kita beri. Karena dia meminta sesuatu yang sifatnya haram. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah meminta sesuatu yang bisa memberatkan orang yang diminta. Seperti contohnya, umpamanya dia minta penjelasan tentang sesuatu yang apabila dijelaskan oleh orang yang ditanya, itu membuat madarat bagi orang yang ditanya tersebut. Seperti contoh umpamanya ya, contoh nih. Seseorang pergi mau nazar akhwat. Di jalan ketemu kawannya, akhi mau kemana? Dia tidak menjawab, ya mau kesana. Kesana teh kemana? Kedepannya, kedepan teh kemana? Tetap gak jawab. Akhirnya dia bertanya, dengan nama Allah saya bertanya kepadamu, kemana kamu? Bingung ini orang. Kalau dijelaskan mau nadhar gitu ya, madarat bagi dia. Madaratnya apa? Khawatir jadi fitnah. Nanti begitu saat itu dijawab mau nadhar, saat itu nyebar melalui Facebook, melalui medsos. Orang itu bikin status, baru saja bertemu dengan ikhwan yang mau nadhar. langsung nyebar ke seluruh dunia. Dan ternyata hasil nazarnya menyatakan batal. Umpama, madarat bagi dia. Maka tidak perlu untuk ditanya. Tidak perlu untuk dijawab. Tidak perlu untuk diberikan permintaan dia sekalipun apa? Sekalipun umpamanya dia bertanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah muqaddimah penjelasan tentang hukum memenuhi permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Adapun yang menjadi dalil tidak bolehnya ditolak orang meminta dengan menyebut nama Allah adalah hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala billah fa'tuhu wa man ista'adha billah fa'idhuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i bisanadin sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berikan oleh kamu kepada orang itu. Siapa orang yang meminta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, berikan perlindungan. Siapa yang mengundang kamu, penuhi undangannya. Dan siapa orang yang melakukan suatu kebaikan kepadamu, balaslah dia dengan kebaikan yang sama. Kalau kamu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan balasan yang sama, doakan kebaikan bagi orang itu sampai kamu melihat bahwa kamu sudah membalas kebaikannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Inilah yang menjadi dalil tentang wajibnya dipenuhi permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Adapun kalimat pertama, man sa'ala billah. Ada huruf man. Man di sini disebutnya huruf syartiyah, huruf syarat yang maknanya umum. Man di sini siapa saja. Fa'tuhu, siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, berikan olehmu permintaan. Fa'tuhu dalam bahasa Arab disebut fi'il amr. Fi'il amr artinya kata kerja yang bernada perintah. Ini perintah, dan perintah di sini menunjukkan wajib selama isi permintaannya tidak mengandung dua hal tadi. Pertama, tidak mengandung unsur dosa. Kedua, tidak mengandung unsur madharat kepada orang yang diminta. Kalau dua ini tidak ada, maka wajib untuk dipenuhi permintaan orang itu. Karena memberikan permintaan orang itu ada dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan orang tersebut. Yang kedua, mengagungkan Allah yang namanya disebut oleh orang itu ketika meminta. Dan meminta dengan menyebut nama Allah tidak harus selalu menyebut lafzul jalalah. Lafzul jalalah teh lafaz Allah. Atas nama Allah saya meminta kepadamu. Tidak harus seperti itu. Boleh dengan menyebut nama-nama lain. Atau sifat-sifatnya. Asma'ul husna, nama-nama Allah yang lainnya dibolehkan. Seperti permintaan malaikat kepada tiga orang yang diujinya menyatakan, as'aluka billadhi a'taka kada wa kada. Aku meminta kepadamu dengan menyebut zat yang telah memberikan ini kepadamu. Nama Allahnya tidak disebut. Tapi sifat Allahnya, perbuatan Allah yang telah berbuat kebaikan kepada orang itu yang disebut oleh malaikat tersebut. Inilah kalimat yang pertama. Kalimat kedua. Wa man ista'adza billah fa'idzuh. Siapa orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, berikan perlindungan kepada orang itu. Sekalipun berlindungnya itu dari diri kita. Orang itu melakukan kesalahan kepada kita, kita bermaksud untuk menghukumnya, orang itu berlindung, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Maka wajib berikan perlindungan, tidak boleh menimpakan hukuman kepada dia. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ay qala a'udzu billahi minka fa innahu yajibu 'alaika an ta'idha li'annahu ista'adha bi'adzimin. Siapa orang yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, berikan perlindungan. Contoh orang itu menyatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Maka wajib kamu untuk melindungi dia dari hukuman yang akan kamu berikan. Karena dia berlindung kepada zat yang maha agung, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, ketika seorang wanita putri Jaun, Jaun adalah nama seseorang, punya putri, ya, putrinya ini dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Talaq, dalam Sahih Bukhari, ya, bab bahwa seseorang mentalak istrinya karena melakukan kesalahan si istrinya itu. Lalu berhukumlah sang suami kepada Nabi SAW. Apa kata wanita tersebut? Dia menyatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Apa jawaban Nabi SAW? Laqad udzi bi'adzimin alhiqi bi'ahlik. Kamu sudah meminta perlindungan kepada yang maha agung. Sekarang silakan kamu ikuti keluargamu. Tidak lagi berkewajiban mengikuti suaminya yang sudah dijelaskan tadi. Oleh karena itulah, maka kalau ada orang meminta perlindungan kepada dengan menyebut nama Allah SWT, maka wajib untuk kita berikan perlindungan. Kecuali kalau dia meminta perlindungan dari hukuman karena meninggalkan kewajiban syar'i, atau karena mau dihukum karena dia melakukan pelanggaran syar'i. Seperti umpamanya dia mencuri, harus dipotong tangannya. Seperti dia berzinah dan dia sudah pernah menikah, harus dirajam. Seperti dia mabuk, maka dihukum cambuk. Maka ketika hakim mau menjatuhkan hukuman atas kesalahannya, lalu dia menyatakan a'udzu billahi minka, maka tidak boleh untuk diberikan perlindungan dengan cara dibebaskan. Enggak boleh. Karena apa? Karena Allah SWT tidak akan melindungi orang yang maksiat. Orang yang maksiat itu berhak untuk memperoleh hukuman, bukan bantuan atau pertolongan. Ya. Maka tetap saja laksanakan. Walaupun apa? Walaupun dia berlindung kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi minka, ya. Atau ada orang yang tidak meminta perlindungan kepada Allah dari kita. Dia umpamanya sudah melakukan kejahatan. Baik dia membunuh, harus dikisos. Atau dia mencuri, harus dipotong tangan. Atau dia berzina, atau dia mabuk, dicambuk atau dirajam. Tapi kemudian dia berlindung di tanah haram. Apalagi di Masjidil Haramnya. Di sana tidak boleh dilaksanakan had, hukuman. Hukuman potong tangan, hukuman rajam, enggak. Harus dikeluarkan dari apa? Dari tanah haram terlebih dahulu. Ya, dia berlindung di tanah haram, maka tidak boleh dilaksanakan had atau qisas bila orang itu harus dikisas. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, wa kadzalika man ista'adha bimalja'in sahihin yaqtadi syar'u ay yu'idahu wa illam yakul astaidhu billah fa innahu yajibu alayka an ta'idah kama qala ahlul ilm law jana ahadun jinayatan thumma laja ilal haram fa innahu la yuqamu alayhi alhad wal alqisas fil haram walakinahu yudayyaqu alayhi fala yubay'u wala yushara minhu wala yu'ajjaru hatta yakhruja. Demikian juga orang yang minta perlindungan kepada sesuatu yang boleh dijadikan tempat perlindungan, yang secara syar'i dibolehkan, maka dia harus dilindungi. Sekalipun dia tidak mengatakan astaidu billah, aku minta perlindungan kepada Allah. Wajib bagi kamu melindungi dia. Sebagaimana para ulama menyatakan bila seseorang melakukan sebuah kejahatan, dia harus dihukum. Tapi dia lari berlindung ke negeri haram, ke Mekah atau ke Madinah, maka tidak boleh dilaksanakan hukuman bagi orang itu. Tidak boleh dilaksanakan qisas di tanah haram. Tapi dia harus diboikot. Selama berada di tanah haram dia harus diboikot. Tidak boleh berbisnis, berjual beli, sewa menyewa, atau membutuhkan jasa dia, pokoknya diboikot, sehingga dia terdesak, sehingga dia keluar dari tanah haram, barulah dia dilaksanakan hukuman atas kejahatannya. Berbeda dengan orang yang melakukan kejahatannya di tanah haram, dia melanggar kemuliaan tanah haram, maka dia tidak boleh diberikan perlindungan seperti itu. Inilah kalimat kedua. Kalimat ketiga. Wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang kamu, maka penuhi undangannya. Huruf man di dalam kalimat ini juga huruf syarat. Zahir dari hadis ini, yang dimaksud undangan di sini adalah undangan untuk memuliakan orang yang diundang, bukan panggilan dengan mengatakan hey, bukan. Zahir hadis ini menunjukkan wajib seluruh undangan itu dipenuhi, dan ini madhab zahiriyah. Tapi jumhur ulama menyatakan seluruh undangan hukumnya sunnah untuk dipenuhi, kecuali undangan walimah pernikahan, maka ini wajib. Siapa yang tidak memenuhi undangan walimah tanpa uzur, dia dianggap maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam dua kitab sahih, beliau bersabda, syarrut ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilaiha may ya'baha wa yamna'uha may ya'tiha wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Walimah itu resepsi pernikahan. Tapi walimah yang bagaimana? Walimah yang orang-orang yang kaya-kayanya diundang. Orang yang itu sebenarnya enggan untuk hadir ke walimah itu. Karena apa? Mungkin sudah enak dengan makan daging. Makanan-makanan yang enak-enak. Apalagi yang mengandung kolesterol tinggi gitu ya. Tapi diundang, dipaksa hadir. Karena kehadiran mereka itu memberi kredit poin bagi si pengundangnya. Termuliakan, terangkat gitu ya. Yang seperti diundang, yang seperti itu diundang, yang kayanya, yang berpangkatnya diundang, وَيَمْنَعُهَا مَيَأْتِيهَا. Tapi orang-orang miskin yang datang untuk menikmati makanan yang enak, dihalau. Dihalau itu artinya dilarang, jangan. Yang miskinnya tidak boleh datang, yang kaya-kayanya dipaksa. Itu seburuk-buruk walimah. Di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah." Siapa orang yang tidak memenuhi undangan walimah, orang itu telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wajib memenuhi undangan apa? Undangan walimah, tapi ada 6 persyaratan yang wajib dipenuhi kalau kita mau menghadiri walimah tersebut. Apa saja keenam poin tersebut? Pertama, orang yang mengundang bukanlah orang yang secara syar'i wajib dihajar atau disunahkan dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan dihajar. Dihajar artinya diboikot. Baik karena dia diboikot karena kemaksiatannya, ataupun karena kebidahannya, atau karena pemahamannya yang sangat berbahaya, mempengaruhi orang banyak, menyesatkan orang banyak dari kebenaran. Orang itu sudah dinasihati, orang itu sudah didakwahi, tapi ngeyel, kekeh petekeh di atas kemaksiatan atau kebidahannya. Dan orang itu menyebarkan kemaksiatannya atau kebidahannya. Lalu satu-satunya cara orang itu diboikot. Dengan diboikotnya tidak ditanya, bahkan salamnya pun tidak dijawab. Bahkan kalau dia bertanya pun tidak dijawab, menyampaikan salam juga tidak dijawab, gitu, diboikot. Setelah itu dia merasa terisolir. Dari keterisoliran itu dia sadar, aduh saya salah, gak enak diisolir seperti ini oleh kawan, oleh saudara sekeyakinan. Akhirnya dia tobat, meninggalkan bid'ahnya dan kemaksiatannya. Orang seperti itu secara syar'i diwajibkan atau minimal disunnahkan untuk dihajar. Ketika dia mengundang kita untuk walimahan, maka tidak boleh datang. Nah, tentang perkara hajar ini luas pembahasannya. Ini kita singgung sedikit karena berkaitan dengan masalah memenuhi undangan. Syarat kedua, tidak ada kemungkaran di acara walimah tersebut. Ya, kalau ada kemungkaran dan kita mampu untuk menghilangkannya, maka wajib datang. Karena dua perintah syariat kepada orang itu. Pertama, perintah memenuhi undangannya. Kedua, perintah menghilangkan kemungkarannya. Kalau kita datang bisa menghilangkan kemungkaran itu, tadinya ada musik begitu kita datang semuanya disembunyikan. Diganti dengan murotal atau dengan ceramah gitu ya. Maka wajib kita hadir. Tapi kalau hadir atau tidaknya kita itu, tetap tidak ada perubahan, kita hadir tetap, musik ada makanan haram, ada joget-joget, ada ikhtilat dan seterusnya, maka kehadiran kita tidak membawa pengaruh baik apapun, maka tidak boleh hadir. Ini yang kedua. Syarat ketiga, orang yang mengundangnya adalah seorang muslim. Baik muslim yang soleh ataupun fasik, ahli maksiat ataupun ahli bid'ah, selama kebid'ahan dan kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, kemudian dia mengadakan walimah, kita diundang, ya, maka wajib hadir. Adapun kalau yang mengundang itu orang kafir, maka tidak wajib hadir. Terlebih kalau di sana diyakini ada penyimpangan, maka haram untuk hadir. Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satu di antaranya, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangan. Ini maksudnya sesama muslim. Adapun kalau bukan muslim, tidak ada kewajiban untuk memenuhi undangannya. Itu syarat ketiga. Syarat yang keempat adalah, profesi orang yang mengundang adalah profesi yang halal. Kemudian harta yang dimilikinya adalah harta yang halal pula. Bukan pegawai bank, bukan pegawai pajak, bukan rentenir, bukan penjual minuman keras, bukan penjual rokok, bandar rokok. Ya, kita penuhi. Ini menurut sebagian ahli ilmu. Apakah semua ulama sepakat? Tidak. Sebagian ulama lain menyatakan, makana muharraman likasabihi, fa innama ithmuhu alal kasib la ala man akhadha min tariqin mubahin minal kasib. Kalau profesi dia itu haram, keharamannya itu, dosa atas keharamannya itu hanya ditimpakan kepada orang yang berprofesi tersebut. Adapun orang yang mengambil harta dari dia dengan cara yang sahih, yang benar, maka dibolehkan. Contoh umpamanya, dia rentenir. Kemudian dia membeli sesuatu dari kita. Kita menjual. Dia bayar. Uang yang kita terima dari dia melalui proses yang halal, yaitu proses apa? Jual beli, dan itu halal. Maka halal lah bagi kita. Tapi kalau uang itu dimakan oleh si rentenir tersebut, dia dosa. Adapun kalau sudah sampai kepada kita melalui proses yang halal, baik itu jual beli, hadiah atau yang sejenisnya, maka menjadi halallah itu bagi kita. Sebagai dalil tentang hal itu adalah sabda apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Beliau membeli makanan untuk keluarganya dari orang-orang Yahudi. Beliau memakan daging kambing yang dihadiahkan oleh orang-orang Yahudi di Khaybar. Beliau juga memenuhi undangan orang-orang Yahudi ketika orang Yahudi itu mengundangnya untuk makan. Padahal orang Yahudi saat itu umumnya sebagai rentenir, mengambil riba, ya, mengambil harta tanpa alasan yang benar. Maka oleh Nabi SAW semuanya itu beliau makan. Karena apa? Proses sampainya makanan itu kepada beliau dari orang Yahudi melalui proses yang halal secara syar'i. Jual beli halal. Hadiah menghadiahkan juga halal. Menyajikan makanan untuk tamu yang diundang juga halal. Maka selama proses yang sampai kepada kita adalah proses yang dihalalkan secara syar'i, maka itu dibolehkan. Dan ini pendapat yang kedua. Pendapat ini yang lebih kuat, lebih rajih, wallahu a'lam bissawab, ya. Tapi kalau umpamai itu haram, kemudian makanan yang disajikannya haram secara zati, seperti khamr, minuman keras, daging babi, darah, marus gitu ya, disajikan kepada kita di walimah tersebut, maka haram bagi kita untuk mendatanginya. Inilah syarat yang keempat. Kelima, wajib dipenuhi undangan walimah selama kewajiban itu tidak menggugurkan kewajiban lain yang lebih penting. Seperti umpama seseorang Ustadz yang diundang tabligh akbar sudah disebar kemana-mana, BC, radio, TV, koran, spanduk di mana-mana. Pas diundang walimah, mana yang lebih wajib? Yang lebih wajib adalah memenuhi undangan tabligh akbar tadi. Kalau dia tidak hadir ke walimah, walimah itu batal enggak? Enggak. Walimah itu bubar enggak? Enggak. Madarat enggak bagi si penyelenggara walimah? Enggak. Malah untung. Satu piring minimal utuh. Tapi kalau ustaz ini tidak hadir ke tabligh akbar, bisa gagal enggak? Ya, bisa gagal. Bisa mengecewakan banyak pihak, ya. Maka kalau ada kepentingan yang lebih wajib, maka gugur kewajiban memenuhi yang tadi. Inilah yang kelima. Terakhir, yang keenam, ya. Tidak memberi madarat kepada orang yang diundang. Kalau memberi madarat kepada orang yang diundang, maka tidak wajib. Sebagai contoh, karena tempatnya yang sangat jauh, orang Bandung umpamanya diundang walimah di Surabaya, aduh, maka memadaratkan. Atau sama-sama di dalam kota, tapi saat itu istrinya anaknya sakit, istrinya anaknya membutuhkan kehadiran suaminya untuk masak, untuk merawat, untuk ini dan itu. Kalau ditinggalkan sejam dua jam menimbulkan madarat, maka itu ada uzur. Itu lebih wajib untuk ditangani, ya. Maka gugur kewajiban memenuhi undangan walimah tadi karena ada yang lebih wajib bagi dirinya, yaitu merawat istri dan anaknya yang sedang sakit. Inilah 6 persyaratan wajibnya memenuhi undangan walimah. Ya. Ikhwan hadirin dan juga para pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, cukup sore ini sampai di sini. Materi ini belum selesai, tapi akan kita tamatkan mungkin di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Fawas di Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk telepon atau pesan singkat 0819896543. Silakan kami berikan yang pertama kesempatan dari penelpon. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Pak Muji di Mampang, Jakarta Selatan, Pak Ustaz. Pak Muji, silahkan pertanyaannya, Pak. Ini langsung saja untuk pertanyaannya, Pak Ustaz. Dengan kajian yang dipaparkan tadi bahwa kita tidak boleh menolak permintaan apabila orang itu mengucap seperti dicontohkan tadi, a'udzubillahi minka. Kemudian bagaimana dengan kisah yang dialami oleh Khalid bin Walid pada saat beliau itu bertemu dengan jin yang mencuri sedekahnya, kemudian kok Khalid bin Walid itu mengucapkan kalimat a'udzubillahi minka. Nah, ini yang lebih kuat yang mana, Pak Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muji. Nah, silakan Ustaz. Khalid bin Walid ketemu dengan iblis. Ayah, taib. Bagaimana kalau kita atau siapa saja bertemu dengan iblis, laknatullahi alaih. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan iblis. Atau anak-anak turunannya, setan-setan dari kalangan bangsa jin apapun bentuknya, melakukan penampakan seperti itu. Apa boleh kita mengatakan a'udzubillah minka? Iya. Itulah yang diajarkan. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang melakukan salat di malam hari, datang iblis menggoda. Lalu Nabi selesai mengatakan a'udzubillah minka, maka pergilah si iblis tersebut. Ya. Dan beliau melanjutkan salatnya, kemudian datang lagi menggoda lagi dan beliau juga melakukan hal yang sama, a'udzubillahi minka, kemudian pergi lagi. Datang lagi, setelah berkali-kali ditangkaplah dia oleh Nabi SAW dan diikat. Tapi kemudian beliau ingat kepada doa Nabiullah Sulaiman, lalu dilepaskan. Lalu beliau menyatakan, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, niscaya si jin itu akan aku ikat sampai esok dan menjadi mainan anak-anak. Ya, inilah yang kita baca, ta'awudz kepada Allah dengan mengatakan a'udzu billahi minka bila kita mengalami hal itu. Pengalaman orang-orang soleh baik dari kalangan para sahabat dan para ulama banyak, yang semuanya para sahabat dan para ulama ketika bertemu dengan setan dari kalangan bangsa jin, mereka semua ta'awudz dengan mengatakan a'udzu billahi minka, yaitu aku berlindung kepada Allah dari kamu, dan inilah yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Muji, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan untuk yang kedua, masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, pertanyaannya. Dari Bu Sena, Pak Ustaz di Pondok Kelapa. Begini, walima yang dilaksanakan untuk zaman sekarang itu kan nggak ada bangku, Pak Ustaz. Jadi apakah juga wajib datang, dan bagaimana jika kita mengetahui bahwa orang tersebut yang mengadakan walima tersebut itu orang bank atau orang pajak, apakah juga wajib datang? Hanya itu Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak baik Ustaz. Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fik. Tadi sudah dijelaskan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau kita dikasih sesuatu oleh orang yang sumber penghasilannya haram, katakanlah dia penjudi, katakanlah dia menjadi bandar minuman keras, katakanlah dia juga sebagai rentenir, semua penghasilannya haram. Lalu dia memberi hadiah kepada kita, baik makanan ataupun pakaian atau barang, atau malah memberi uang. Proses sampainya uang dari dia ke kita melalui proses memberi hadiah, dan hadiah halal. Atau dia membeli sesuatu, kita mau jual HP, dibeli sama dia, uangnya dari yang haram. Tapi proses sampainya uang dia ke kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Pendapat yang lebih kuat menyatakan boleh dan halal, karena itu juga yang dialami oleh Nabi SAW zaman dahulu. Beliau berinteraksi dengan orang Yahudi yang sumber penghasilannya rata-rata haram. Mereka melakukan transaksi ribawi, menjadi rentenir, atau merampas barang orang atau harta orang dengan cara yang tidak benar. Penghasilan mereka haram. Tapi ketika Nabi berjual beli dengan mereka, Nabi SAW menerima dari mereka baik uang ataupun beliau membeli barang itu dari mereka, makanan, lalu makanannya dikasih untuk nafkah istrinya, keluarganya. Ya, selama proses sampainya uang atau makanan kepada kita itu melalui proses yang halal, maka halal pula. Sekalipun orang yang bertransaksi dengan kita itu berprofesi sebagai profesi yang haram. Itu pendapat yang lebih kuat, ya. Jadi apabila umpama kita memperoleh undangan dari orang yang pekerjaannya secara syar'i haram, dan di undangan itu tidak ada hal-hal yang terlarang yang 6 poin tadi, ya, maka boleh untuk kita datang dan kita makan di sana, dan kita insya Allah tidak apa-apa, karena itu pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW pada zaman dahulu.